وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه Amma ba'du. Fa ikhwah semua, a'azanallahu wa iyyakum. Pada hari ini, kesempatan ini, di hari Sabtu ya, atau di malam Sabtu, karena hari dalam Islam itu berakhirnya itu sebuah hari, bukan jam 12 malam. Namun ketika matahari di hari tersebut sudah terbenam, maka masuk hari berikutnya. Maka sekarang ini sebenarnya hari Sabtu. Namun orang kita kalau disebut hari Sabtu sekarang bingung. Ya malam Sabtu lah ya. Taib ikhwah, kita kembali melanjutkan dari kajian kita kitab Al-Jadid, syarah kitab At-Tauhid. Kita sudah sampai pada ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya, ayat ini sudah kita bacakan beserta penjelasannya dari Syekh Al-Qarawi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk kepada hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, so ya, hadis ini kan ya, wafis sahih, dan di dalam kitab as-sahih yang dimaksud di sini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, yang dimaksud di sini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kata Ani bin Musayyib, ada juga yang menjelaskan dobat pembacanya itu Musayyab. Ya, Ibn Musayyib atau Ibn Musayyab. Ya, nah, kemudian beliau adalah menantu dari sahabat Abu Hurairah dan salah seorang dari ya, ahli fikih Madinah yang dikenal dengan Fuqaha Sab'ah. Ya, yang dikenal dengan Fuqaha Sab'ah. Sab'ah, 7 ahli fikih. Ya. Ada Qasim bin Muhammad, ada Sulaiman bin Yasar, ada Urwah bin Zubair. Ya, dan yang lainnya. Ada Ibnu Zaid, ya, ada Ubaidillah bin Abdillah, ada Abu Bakar ya bin Ahmad bin Abdurrahman. Ya, ada Abu Bakar bin Abdurrahman. Yaitu yang dikenal kan Fuqaha Sab'ah, dan juga tentunya penghulunya yaitu ya Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab, menantu dari Abu Hurairah. Bahkan dalam madzhab Syafi'i, apabila ya Ibnul Musayyab ini memursalkan sebuah hadis, artinya beliau kan seorang tabi'in. Apabila beliau langsung mengatakan qala Rasulullah, yang jelas beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam madzhab Syafi'i, maka riwayatnya makbulah, diterima. Karena mursal Ibnu Musayyab ini ya dianggap tidak mursal, dianggap marfu, karena seakan-akan ya beliau mengatakan an Abi Hurairah, karena seringnya beliau menyampaikan hadis dari mertua dan guru beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ani bin al-Musayyab an abi, dari bapaknya. Qala lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu. Ya, bapaknya adalah seorang sahabat yang diminta ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya merubah namanya. Ya, merubah namanya Ibnu Hazm, seorang sahabat, dan kakeknya pun Al-Hazm. Afwan, mungkin kakeknya ya, bukan bapaknya, yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk merubah namanya. Al-Hazm itu maknanya adalah sedih, maka diminta oleh Rasulullah SAW untuk merubah, namun beliau enggak mau karena ini merasa ini pemberian dari bapaknya, dan Nabi SAW mengatakan ya sudah kalau enggak mau. Ya, dan di situ Ibnu Musayyab mengeluhkan ya, bagaimana sikap keras yang ada pada keluarganya. Ini mungkin warisan dari kakeknya dahulu ketika ya, yaitu Ahzan, ketika dinasehati oleh Rasulullah SAW untuk merubah nama, namun enggan. Ya, dan ini bukan termasuk menolak Rasulullah SAW atau menolak hadis Rasulullah SAW. Ya, karena sifatnya hanya anjuran. Adam bin Musayyab an Abih, dari bapaknya, yaitu Ibnu Hazan, qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu. Al-wafatu itu, kalau di Irab secara nahu, dia adalah fa'il mu'akhar. Ya, fa'il mu'akhar. Dari fi'il hadarat. Aba Talibin itu maf'ul muqaddam. Tatkala Abu Talib, ya, atau kematian hadir kepada Abu Talib, artinya menjelang kematiannya, itu maksudnya. Maknanya qorobal wafatu. Ya, bukan maksudnya kematian sudah tiba, namun maksudnya adalah qorobal wafatu. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ketika sudah menjelang kematiannya, pada sakit yang membawa kepada kematiannya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW datang kepada beliau. Namun di sini jangan dipahami bahwasanya Abu Talib ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW itu pada sakaratul maut yang sudah nyawa di kerongkongan, tidak demikian. Ya, karena hadirnya Rasulullah SAW ketika membesuk Abu Talib itu bukan sekedar membesuk biasa, namun di situ dalam rangka dakwah sebagaimana yang akan disebutkan oleh Ibnu Musayyib. Atau di sini, atau dari bapaknya ini, ya, dari Ibnu Hazan radhiyallahu taala anhu, ya, terkait kisah Abu Talib ini. Ya, Abu Talib di situ masih belum nyawanya di kerongkongan, karena kalau sudah nyawa di kerongkongan tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi." Allah menerima tobatnya seorang hamba, "malam yughargir," selama nyawanya belum di kerongkongan. Ya. Selama nyawanya belum dikerongkongan. Namun ini sakit yang masih bisa diajak bicara. Ya, walaupun dengan ini beliau mati. Ya. Maka wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah. Dan di sisi Abu Talib di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Dan juga Abu Jahal. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal adalah di antara para pemimpin Quraisy. Ya, pemimpin musyrikin Quraisy yang begitu gencar memprovokasi orang-orang Mekah untuk, ya, mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membuat framing-framing jahat, opini-opini sesat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Menariknya sebagaimana pada pertemuan yang pekan lalu telah kita sebutkan, ya. Rasulullah SAW begitu antusias, begitu berhasrat pamannya Abu Talib yang beliau cintai. Karena ikatan emosional yang sangat besar sekali antara beliau dengan paman yang telah kita sebutkan sebab-sebabnya. Ya, di antaranya di luar pamannya menolong dakwah, pamannya itu adalah yang merawat Nabi SAW sejak kecil. Bahkan pamannya itu pula yang menyayangi, mendidik Nabi, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau asuh, yang diasuh oleh pamannya ini, melebihi kasih sayang, perhatian kepada anak-anak kandungnya sendiri. Ya, terlebih lagi Abu Talib adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Az-Zubair, yang Az-Zubair ini juga mati dalam keadaan kekafiran. Ya, namun bukan Zubair bin Awam, yaitu Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Bersama Abu Talib ini, ya, adalah saudara seibu, seayah dari bapaknya Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, maka ikatan emosional yang sangat erat, yang sangat besar antara Rasulullah SAW dengan Abu Talib. Terutama lagi, Abu Talib, ya, menolong Rasulullah SAW dalam dakwah, menjadi tameng. Ya, bahkan Abu Talib itu kalau marah, marahnya karena Nabi SAW. Kalau dia, ya, benci-bencinya karena Nabi. Dia benci kepada orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia marah kepada orang yang jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah saudara dari Abu Talib itu Abbas, yang juga paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Abbas ini hanya terpaut 3 tahun usianya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih tua Abbas mengatakan hal nafa'ta Abu Talibin syai' bi syai', fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Apakah engkau bisa memberikan manfaat untuk Abu Thalib kelak di hari kiamat, walau sedikit saja? Dia itu ketika hidup, dia itu membelamu. Dia juga ketika masih hidup, dia juga marah karena engkau. Kata Nabi SAW, Naam huwa fi dhahdahin min nar. Ya, iya, dia berada di neraka yang paling atas, bukan yang kerak. Yang paling bawah, yang paling dahsyat. Ya, yang paling dahsyat. Ya. Walaula ana lakana fid darki asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, tentu dia berada di kerak neraka yang paling dasar, yang paling ngeri azabnya. Nah, jadi Nabi SAW melakukan pembelaan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan diridhoi oleh Allah, bukan karena ya, Abu Thalib di sini dikeluarkan dari neraka. Kalau dikeluarkan dari neraka, tidak Allah ridhoi, karena Abu Thalib ini orang kafir, mati dalam keadaan kafir. Ya, namun dibela oleh Rasulullah SAW karena alasan tadi. Dia marah karena Rasulullah SAW, dia membela Rasulullah SAW di saat-saat krusial dakwah. Itu di saat awal-awal dakwah di Mekah. Di mana fase tersebut memang sangat dibutuhkan ada orang yang mensupport dari kalangan tokoh. Ya, dari kalangan tokoh yang berpengaruh, memiliki nama besar, publik figur, keturunan orang besar, siapa lagi kalau bukan Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib melakukan pembelaan, sangat-sangat memiliki efek yang nyata, pengaruh yang besar. Sehingga musyrikin Quraisy merasa tidak enak, merasa sungkan, merasa ya, mereka merasa sungkan, merasa enggak enakan. Akhirnya ini hal ini mencegah mereka untuk berbuat lebih-lebih jahat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, hal ini telah kita jelaskan juga pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya Abu Thalib, ya. Ya am, ya ammi, ya. Ya ammi itu aslinya ada ya mutakallim. Ya, namun dihadaf. Ya ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, bersemangat sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sambung lagi kepada kisah tadi yang menarik di situ. Ada Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi bersama Abu Jahal yang berupaya menghalangi masuk Islamnya Abu Thalib. Namun ternyata ya, beliau ini masuk Islam. Ya, dan baik Islamnya dan mati di atas Islam. Yang menghalangi pamannya Rasulullah SAW masuk Islam di detik-detik terakhir. Ya, di saat-saat yang sangat menentukan. Dan Rasulullah SAW ternyata tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, nah, cinta kepada Abu Thalib yang kafir bukan cinta karena agama, tapi karena cinta kekerabatan. Sebatas itu aja. Ya, ketika Abu Thalib mati, selesai, tidak ada lagi kecintaan. Ya, bahkan ketika ditanya bagaimana nasib Abu Thalib, Rasulullah SAW menyebutkan bukan dengan menyebut namanya, namun dengan domir kata ganti dia, huwa dia. Ma huwa, ya, dia mati ala millati Abdul Muttalib. Dia mati di atas agama bapaknya, Abdul Muttalib. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, ya, yang lebih jos lagi, ketika kematian Abu Thalib, putranya Abu Thalib yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, inna ammaka asyikha ad-dala qad mat. Ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammaka, sesungguhnya pamanmu Ali bin Abi Thalib enggan untuk mengatakan sesungguhnya bapakku. Padahal tidak mengapa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada salah seorang sahabat yang bertanya kepada bapaknya, bagaimana bapaknya saat ini nasibnya? Bapaknya mati dalam keadaan musyrik namun baik begini begitu di masa jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Ali bin Abi Thalib enggan. Inna amaka asyekhu ad-dhala, ditambahkan lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pamanmu orang tua yang sesat itu qotmat telah mati. Siapa yang nguburin? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhab fawari. Ya, pergi, udah kuburkan aja. Ya, pergi kuburkan. Ya. Ini perlu penting sekali ya hal ini untuk kita ketahui bagaimana ya, sikap Ali bin Abi Thalib, dan ini bukan sikap yang tercela, ya, sikap yang normal. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memperingatkan Ali bin Abi Thalib agar mengklarifikasi ucapannya, memperbaiki ucapannya. Tidak, ucapan itu sudah baik. Ada orang kafir yang mati, kita katakan dia sesat, walaupun dia kerabat kita sendiri. Ali bin Abi Thalib yang mencontohkan. Ya, hai barakallahu fiik. Kemudian, ya, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Tentunya tidak sekadar ucapan, namun dengan meyakini di kalbu. Yang sebuah kalimat yang aku akan membela engkau jika engkau mengucapkannya ini di sisi Allah kelak. Ya. Di sisi Allah kelak. Taib. Jadi kalimatan di situ irobnya badal. Mana mubdal minhunya? Ya, mubdal minhunya adalah kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu la ilaha illallah fi mahal nasmin maqul bil qaul. Maqul bil qaul. Ya, maqul bil qaul dari qul. Katakanlah. Teman-teman yang belajar nahwu ya mungkin bisa ambil faedah ya dari pembahasan ini dari sisi nahwu. Maka kalimatan mansuk. Mubdal minhunya la ilaha illallah fi mahal nasbin. Ya. Nah, maka dia badal dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu fi mahal. Taib, fi mahal nasbin sebagai maqul bil qaul. Ada yang mengatakan juga maqul maf'ul bih, boleh. Taib. Faqala lahu, maka keduanya yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi yang masuk Islam. Kalau Abu Jahal mati dalam keadaan kekafiran. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Abu Jahal, Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini mati di perang Badar. Dialah yang menjadi panglima musyrikin di perang Badar, yang memprovokasi kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin di Badar. Ya. Dia mati dalam keadaan hina, dalam keadaan kafir. Ya. Maka faqala lahu, keduanya berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau wahai Abu Thalib sudah tidak suka dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Artinya, kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu sudah enggak suka dengan agama bapakmu sendiri. Karena agama bapaknya yaitu Abdul Muttalib ialah agama yang dianut oleh mayoritas Quraisy. Apa itu? Menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Beribadah pada Allah di kala lapang, namun syirik kepada Allah juga di kala lapang. Adapun di kala genting, mereka memang bertauhid, beribadah, berdoa, meminta hanya pada Allah. Taib. Fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi. Mengulangi kalimat tersebut. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ya, ucapkanlah ini. Padahal tadi Abu Thalib sudah dihalangi oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Namun Rasulullah SAW tidak putus asa. Tetap meminta pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata dai-dai kesesatan juga tidak, ya, tidak putus asa. Disebutkan dalam riwayat ini, keduanya pun mengulangi lagi kalimat yang sama. Kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib, dibawa kepada fanatisme, ya, kepada asobiyah, fanatisme kesukuan, kekeluargaan, kefanatikan kepada ya, nenek moyang. Dibawa Abu Thalib oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Dan berhasil ternyata. Ya, fakana akhiru maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka di antara ucapan akhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ialah huwa, yaitu si Abu Talib ini mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya. Wa aba ayakula la ilaha illallah Abu Talib enggan, tidak mau, ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah waliyadzubillah, ya, waliyadzubillah ala syirk, ya, na'udzubillah. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat ini. Karena kenapa Allah menurunkan ayat demikian? Ya, karena merespon ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la astaghfiranna laka ma lam unha anka, aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu wahai paman selama aku tidak dilarang dari hal tersebut. Maka Allah turunkan ayat ya la as ya faqala nabi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Maka Allah turunkan ayat makana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Walau kanu uli kurba, tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memintakan ampunan kepada kaum musyrikin, walaupun musyrikin itulah kerabat terdekatnya. Mimba adima tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas keterangan bahwasanya musyrikin tersebut adalah, ya, jelas keterangan kepada mereka, musyrikin tersebut adalah ashabul jahim, penduduk neraka jahannam. Karena musyrikun tidak boleh dimintai ampunan, tidak boleh bertarahum, mengucapkan rahmat, mendoakan rahmat untuk mereka, termasuk yang sering terjadi di masyarakat kita. Non muslim kafir, kafirnya apakah memang non Islam atau kafir karena murtad? Ketika dia mati, disebut almarhum, almarhum, almarhum itu apa? Almarhum, memang kata Syekh Al-Utsaimin, boleh kita mengucapkan almarhum kepada orang telah wafat. Artinya di sini kita berharap semoga Allah merahmati. Almarhum itu kan isim maf'ul dari rahimah yarhamu. Ya, marhumun. Apa artinya yang dirahmati? Sama seperti kita mendoakan seseorang, rahimahullah, itu juga maknanya harapan doa. Apa makna rahimahullah? Allah merahmati dia. Tapi kita makna itu adalah doa. Semoga Allah merahmati dia. Pakai fi'il madi lagi. Ya. Nah, boleh juga dengan isim maf'ul. Almarhum, kata Syekhul Islam, boleh. Ini sebagian bagian dari bentuk doa. Harapan. Nah, namun itu hanya ditujukan untuk mukmin. Ya, yang telah wafat maupun yang masih hidup, ya, yang masih hidup juga boleh didoakan rahimahullah. Nah, almarhum di negeri kita biasanya untuk yang telah wafat. Namun campur. Ada orang agamanya Hindu mati, almarhum juga. Jelas-jelas kafir, almarhum juga. Itu gak boleh mendoakan rahmat untuk orang kafir. Beristighfar, bertarahum untuk mereka itu gak boleh. Ya, gak boleh apabila mereka mati dalam keadaan syirik. Ya, mereka tidak boleh didoakan ampunan dan rahmat. Mereka tidak boleh dimandikan, disolati, dikafankan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Gak boleh. Demikian. Tapi barakallahu fikum. Ini jelas. Ya, permasalahan mengenai hal ini. Fa'anzalallahu fi Abi Talibin. Maka Allah menurunkan ayatnya terkait Abu Talib yang, ya, yang ini menjadi syahidnya. Bahkan menjadi judul bab. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Namun Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah yang sangat mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. Nabi SAW enggak tahu bahwa Abu Talib dapat hidayah. Ya. Nabi Abu Talib enggak dapat hidayah. Bahkan Nabi SAW gak tahu juga bagaimana di masa mendatang orang yang menghalangi, salah satu orang yang menghalangi masuknya Islam Abu Talib menjelang wafatnya, itu akan masuk Islam, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Rasulullah SAW tidak tahu mengenai hal ini, karena ini perkara gaib. Ya, perkara gaib. Kemudian ya, syarhul kalimat, penjelasan kalimat yang diterangkan oleh Syekh Al-Qarawi di sini ya, diterangkan lamma hadarat Aba Thalibin al-wafatu, yakni alamatil wafat. Maksudnya tanda-tanda kematian. Bukan maksudnya kematian sudah tiba kepada Abu Thalib. Atau yang dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan, Diyan atau Mustafid, itu qarabal wafat. Itu maknanya. Ya, qarabal wafat. Yaitu sudah menjelang kematian. Ya, menjelang kematian. Baik. Kemudian uhajjulaka biha indallah. Uhajjulaka biha indallah, ya. Ya, ini uhajjulaka, aku akan bela engkau. Ya, maksudnya apa? Asyhadulaka biha indallah, aku akan bersaksi membela engkau di sisi Allah kelak, itu di hari kiamat. Ya. Dengan tujuan selamatnya Abu Thalib dari neraka. Ya, karena mengucapkan la ilaha illallah. Taib. Ya, Nabi SAW menyatakan uhajju. Ya. Uhajju. Ya, atau uhajja boleh juga. Ya, dibaca uhajja. Nah, kenapa, apa i'rabnya uhajja? Yaitu dia majzum. Majzum sebagai apa? Jawabul amr. Ya. Di antara jawazim yang tidak disebutkan oleh Ibn Al-Jurrum dalam matan Al-Jurumiyah ialah jawabul amr. Ya. Jawabul amr. Walaupun para ulama sedikit khilaf mengenai i'rabnya ini. Ya, apakah dia betul jawabul amr atau ya, jawab dari in syartiyah yang mahdhufah. Ya. Tapi nah, antara dua itu sama pada, seperti ayat kul ta'alau, ya. Ya, ta'alau, ya. Kul fil amr, ta'alau, ta'alau, ya, apa di sini juga ya, sama seperti ini contohnya. Oh bukan ya, kul ta'alau, ta'alau, ta'alau itu sama-sama fil amr dengan kul. Contoh yang lainnya tidak hadir dalam ingatan saya. Kalau dari syahidnya dari Nas, taib. Intinya dia sebagai jawabul amar, ya, diharokati dengan fathah karena iltiqo' sakinain. Nah, taib. Ayat itu. Kemudian berikutnya. Kata Syekh Al-Qarawi, huwa ala millati Abdul Muttalib, keterangan dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, ya, dini Abdul Muttalib, yaitu millah maksudnya agama Abdul Muttalib. Ya, di atas millah yaitu din agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama kekafiran. Ya, iya dan billah. Ya, Abu Thalib pamannya, kakeknya Rasulullah SAW kafir, mati di atas kekafiran. Wa huwa ibadatul aslam, yaitu memberikan peribadatan kepada patung-patung. Wa abbara ar-rawi bidamiril ghaib an damiril mutakallim karahiyatan nutqi bihi. Ya, sedangkan perawi mengungkapkan dengan domir ghaib huwa. Ya. Dari domir mutakallim, ya, itu sebagai kenapa? Karena enggak suka mengucapkan hal tersebut. Disebutkan huwa. Huwa, huwanya itu adalah yaitu dia si Abu Thalib, karena enggak suka lagi nyebut namanya. Mati di atas kekafiran. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon kematian Abu Thalib ini, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku akan tetap memberikan, ya, memintakan ampunan pada Allah untuk engkau selama aku tidak dilarang. Ya, selama tidak dilarang. Kenapa demikian? Karena ini rasa kasih sayang Rasulullah SAW, ya, kepada Abu Thalib. Dan juga ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu perkara yang gaib. Hal ini ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi, la astaghfiranna lak la atlubanna lakal maghfirah, aku akan memintakan untuk ampunan untuk engkau. Kemudian Allah jawab, maka nalin nabi tidak layak untuk nabi. Ya, tidak layak itu maknanya layak, apa? Maka nah maknanya layalik atau layan bagi, tidak sepatutnya. Ya, ini khobar memang, namun maknanya adalah an-nahyu wa tahdzir. Memang ini bentuknya khobar. Ya, maka anan nabi lin nabi. Ya, itu kalimat perintahnya seakan-akan bukan kalimat talabiyah, namun ini ya khobar maknanya adalah talab. Yaitu an-nahyu atau at-tahdzir, larangan. Tidak patut bagi nabi, artinya nabi enggak boleh. Juga orang-orang beriman enggak boleh memintakan ampunan untuk musyrikin. Ya. Ya, walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Itu enggak boleh. Ya. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu adalah kerabat terdekatnya. Ya, kerabat terdekatnya. Ya, ashhab qarabatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam walil mukminin. Uli qurba itu kerabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga kerabat kaum mukminin. Nah, itu enggak boleh kita memohonkan ampunan walaupun itu adalah kerabat kita. Kalau dia mati di atas kekufuran, enggak boleh mendoakan ampunan untuk mereka. Syarhul ijmal, penjelasan global dari ayat ini atau dari hadis ini, yukhbiruna Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab mengabarkan kepada kami, kata Syekh Al-Qarawi, fi hadal hadisi, dalam hadis ini, annahu lamma hadarat alamatul wafat, ya, tatkala telah datang tanda-tanda kematian Abu Talibin kepada Abu Talib, talaba minhu an-Nabi SAW ayantiqa bi kalimat tauhid. Maka Nabi SAW talaba minhu meminta kepada Abu Talib ayantiqa, untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya, likayashhadalahu biha indallah. Supaya Nabi SAW bersaksi untuk membela beliau Abu Talib di sisi Allah kelak. Walakinna julasa as-su'i atharu al-asabiyata al-jahiliyata. Namun ya, julasa as-su', teman-teman duduk yang buruk, teman-teman dia itu malah mengajak dia untuk memprioritaskan itu kefanatikan jahiliyah, asabiyah jahiliyah. Finansi Abu Talib, pada diri Abu Talib dibangkitkan untuk ingat agama bapaknya. Agama bapaknya enggak kayak gini, udah. Wadakkaruhu aslafahu. Dan ya, mereka ini orang-orang yang menghalangi Abu Talib untuk masuk Islam, mulai mengingatkan kepada Abu Talib salap-salapnya Abu Talib. Lihat nenek moyang kamu, enggak ada yang kayak agama dia. Fa'alana annahu yamutu ala millati dini Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW mengiklankan, mengumumkan bahwasanya Abu Talib mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Summa mata ala dzalik. Kemudian dia mati di atas agama tersebut. Wa aqsama Nabi SAW, dan Nabi SAW pun bersumpah annahu yastaghfirullah, bahwa beliau akan memintakan ampunan untuk Abu Talib ma'alam yanhahu Allahu an dzalik, selama Allah belum melarang hal tersebut. Fastamarra fil istighfar. Beliau terus menerus memintakan ampunan, beristighfar untuk Abu Talib, hatta nazalal nahyu, sampai ya, turunlah larangan minallahi subhanah, dari Allah subhanahu wa ta'ala mengenai hal ini. Ya, al-fawaid, faedah yang kita bisa ambil dari kisah ini, yaitu yang pertama, jawazu ziyaratul marid al-musyrik idha kana yurja islamuhu. Bolehnya menziarahi, membesuk orang yang sakit, yang musyrik, yang kafir, apabila memang diharapkan keislamannya. Namun kalau tidak diharapkan keislamannya, ya dia jauh kita lihat dari hidayah, maka jangan kita besuk dia. Apalagi kita ketika membesuknya pun gak dakwah juga, ya, hanya sekedar basa-basi, itu gak boleh. Jangankan orang kafir, beberapa ahli bid'ah saja sudah dinyatakan oleh para ulama. Ada tiga golongan, salah satu la yu'adun, yang tidak boleh dikunjungi. Ya. Nah, adapun ya, orang musyrik jelas itu tidak boleh kita membesuknya hanya sekedar basa-basi. Mesti ada motif dakwah, tujuan, niat dakwah, maksud dakwah. Asal yang kedua, anna man qala la ilaha illallah indal maut u'tabira bidzahir musliman walau lam ya'man. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika mati dianggap secara zahirnya berdasarkan yang ya yang nampak, yang lahiriah, dia dianggap sebagai muslim walaupun dia belum beramal. Asalis yang ketiga, annal amal bil khawatim. Amal itu yang dilihat adalah endingnya. Padahal awal-awalnya sebelumnya Abu Thalib itu berjasa besar dalam dakwah. Namun yang dilihat adalah akhirnya. Akhirnya menjelang kematiannya dia tetap kekeh di atas agamanya. Runtuh semua apa yang telah diusahakan oleh Abu Thalib, tidak terhitung, tidak dinilai, tidak dianggap sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-salis yang ketiga, annal a'mala ini sudah. Arabi yang keempat, al-hirsu fi da'wati ilallah. Harus ada semangat, antusias dalam dakwah ilallah. Was-sabr 'alal umur bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, dan bersabar atas berbagai perkara. Alal amri, atas perkara atau alal amri bil ma'ruf, atas amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar ya. Sebagaimana Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah juga bersabar, enggak putus asa untuk mendakwahi Abu Thalib tetap di atas agama kekafirannya. Al khamis ar-raddu 'ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Nah, ini juga hadis ini bantahan bagi orang yang mengklaim akan keislaman Abdul Muttalib. Nabi SAW sudah mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib mati di atas agama Abdul Muttalib. Karena ya banyak ya orang-orang terutama dari kalangan Syiah Rafidah yang menganggap bahwasanya kakeknya Rasulullah SAW itu Muslim. Nah, ya, kemudian as-sadis yang keenam, madaratu ashabis su alal insan. Ya, buruknya, bahayanya, pengaruh teman yang buruk agamanya kepada seseorang. Ini ya, hati-hati. Ya, almar'u ma'adini ya khalili. Seorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyan zur ahadukum liman yukhalil. Maka cross-checklah dengan siapa salah seorang di antara kalian mengambil teman dekat. Hati-hati. Dan teman dekatnya itu yang menghalang-halangi dia dari dakwah, dari ilmu, dari amal. Ya, dari ketaatan kepada Allah. Temannya suka kalau kita terjembab. Kalau kita tobat, ada teman yang mengatakan, udah tungguin aja, bentar lagi juga dia nyungsep lagi. Kalau dia nyungsep lagi, dia main lagi sama kita. Senang banget kalau ada temannya itu yang futur, yang malah ya, kendor dalam ibadah. Kok malah senang? Nah, itu teman yang harus dilem biru. Ya, kalau istilah orang Bekasi. Ya, intinya dilempar, ganti yang baru. Cukup sekedar kenal. Jangan dijadikan sebagai teman. Beda ya. Ada orang yang kita kenal, ada orang yang kita jadikan teman. Itu beda. Kalau kenal, ya bertemu di jalan, setelah salam, say hello. Udah gak lebih dari itu. Adapun teman, ya dekat, sahabat, lebih dari itu. Bisa mempengaruhi. Ya, dan seterusnya. Permasalahan ini sudah sering kita bicarakan juga. Ya. As-sabi yang ketujuh, tahrimul istighfaril musyrikin. Haramnya memohonkan ampunan untuk musyrikin. Juga termasuk tarahum, memohonkan rahmat untuk musyrikin, kafirin, non-muslim. Dalam bentuk kalimat, si fulan padahal kafir, almarhum. Fulanah kafir, almarhumah. Sampai seorang togut kafir, peramal, yang mati belum lama ini, peramal wanita, mati disebut juga almarhum akan dikebumikan. Almarhum. Nah, ya Allah, togut. Kok disebut almarhum juga? Harusnya kita gembira ketika ada togut-togut ya yang semisal ini mati, setan-setan yang semisal ini mati. Ya, jangan kita malah doakan almarhum. Taib. Ya. Mahma kanat qarabatuhum, walaupun bagaimanapun kekerabatan mereka. Wa amaluhum lil Islam, dan amal mereka terhadap Islam. Haram. Ya, enggak boleh kita memohonkan ampunan dan tarahum, memohonkan rahmat untuk orang-orang musyrik. Walaupun bagaimana kekerabatannya, bapak kita, ibu kita, istri kita, adik kita, ya, enggak boleh. Munasabatul hadisil bab, ya, apa hubungan korelasi hadis ini dengan bab? Yaitu bab innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Haitsu dallal hadisu, di mana hadis ini menunjukkan ala nafyi hidayati taufik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang dinafikannya tiadakannya hidayah taufik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menggerakkan hati seseorang untuk mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk, untuk menjauhi larangan, untuk menjauh dari hal-hal yang diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa. Ya, karena hati itu semua berada di jari jemari Allah taala semata. Allah yang membolak-balikkan hati, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idan tafat anhu. Ya. Kalau hal tersebut ternyata enggak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu memberikan hidayah taufik kepada orang lain. Nabi enggak ada. Wa huwa akramul khalqi, padahal Nabi makhluk yang paling mulia. Fa nafyuha an ghairi aula, maka dinafikannya, ditiadakannya dari selain Nabi itu lebih-lebih lagi. Ya, guru-guru kita, para wali itu enggak bisa menggerakkan seorang dapat hidayah atau tidak. Tayyib. Kemudian munasabatul hadis lil tauhid, apa korelasi hadis ini dengan tauhid? Haitsu dallal hadisu ala anna hidayata taufiq khassatun billahi subhanahu. Fayakunu talabuha min ghairillahi syirkan. Hadis ini menunjukkan akan hidayah taufik yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka memintanya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Taib, selesai sampai sini kajian kita insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan kajian kita di pekan depan, malam Sabtu depan. Ya, di waktu yang sama itu pada bab Maja'ana sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fis salihin. Itu keterangan tentang sebab kekafiran bani Adam, ya, dan bagaimana mereka meninggalkan agama mereka itu karena gulu berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang saleh. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di